bahwa satu amalan, perbuatan itu mulia dan itu sebuah kemuliaan dan kemuliaan tentunya akan diraih bagi orang-orang yang mampu mengamalkannya, sehingga tidak sedikit ada istilah-istilah janjian iki yo iki apik ning aku urung iso, kan begitu nggih. Itu sih bagus tapi saya belum bisa. Lah kalau terus kita mungkin mengaji, kita belajar dari dulu, martabat kita, tingkatan kita, sebetulnya saya sudah lama mengaji dan ini tahu sebenarnya bagus tapi saya belum bisa. Lah kalau itu terus yang kita miliki sementara apa? Bukankah seorang mempelajari ilmu, mempelajari satu kebaikan untuk diamalkan? Dan itulah yang sesungguhnya menjadi sebab keistiqomahan seseorang. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan innamal amal bil khawatim. Amal seorang itu dilihat pada akhir hayatnya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala di sebagian ayat juga memberitakan bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka-mereka yang mengamalkan perintah-perintah Allah, mereka-mereka yang menjauhi larangannya, dan juga walladzina hum muhsinun, kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberitakan la yudhi'u ajral muhsini, orang kalau sudah kokoh bahasanya mungkin tidak kenal pamrih dalam aktivitasnya, apakah dia sebagai seorang pengajar, bahkan seorang petani, namanya petani menanam padi, kan gak mungkin ketika menancapkan satu helai padinya itu tak niatkan yang ini untuk burung, kan betul gak? Kan tidak begitu. Tetapi apa yang terjadi pas saat mau musim panen, burung tidak diundang juga datang, dihalo juga kadang tidak pergi. Tapi kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang petani? Mengumpat, kemudian mengata-ngatai burung tadi? Tidak. Barakallahu fikum. Bahkan dalam riwayat yang sahih, termasuk seorang ketika membuat sumur, ini kan banyak perkembangan-perkembangan hidup yang semakin membuat bagi orang itu kehidupannya sempit. Akhirnya dulu air itu masya Allah, semonggo silahkan yang mau nimba, drumnya mau dipenuhi, triganya mau dipenuhi, baknya mau dipenuhi, silahkan. Karena mungkin urusannya sudah semakin berat, urusan mencari nafkah, sekarang mulai dihitung. Tadi sudah berapa drigen yang diambil, sekarang per drigennya sekian, kan ngoten nggih. Padahal sebenarnya di antara perkara yang dimana seorang manfaatnya dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan ialah haful biar. Seorang jika punya rezeki, seorang jika punya harta, seorang jika punya kemampuan, membuatkan sumur, atau kita mungkin menggali sumur dan manfaatnya dipakai orang banyak. Maka ayol ikhwah, amalan yang terkait dengan berbuat ihsan, di samping Allah Azza wa Jalla memerintahkan berita sebuah perintah, Berita pula Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian pula Allah bersama orang-orang yang muhsinun dan tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hal jazaul ihsan illa al ihsan. Balasan orang yang baik tadi juga kebaikan. Namanya orang berbuat baik, itu balasannya juga ialah kebaikan. Dari situlah para sahabat di antaranya Ibnu Abbas ketika sampai kepada beliau tentang ayat ini, di tafsirnya dicandakan bahwa hal jazaul ihsan, tidaklah balasan bagi orang yang berbuat ihsan ilal ihsan. Berkata Ibn Abbas maupun yang lain, fi ma'nal ayah, hal jazau man qala la ilaha illallah wa amila bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illal jannah. Tidak ada balasan bagi seorang yang mentauhidkan Allah, bagi orang-orang yang ucapannya kalimat thayyibah la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensinya, tidak menyekutukan Allah dan mengamalkan dengan apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang pantas bagi orang itu kecuali jannah. Kecuali apa? Syurga. Kemudian perbuatan ihsan, hal yang dikategorikan perbuatan baik, itu tentunya ada ihsan ma'allah, berbuat ihsan kepada Allah dan kepada al-khalq, kepada ibadih, kepada ciptaan dan hamba-hamba Allah. Adapun al-ihsan ma'allah, kalau seorang berbuat ihsan bersama Allah ialah ayyabudu wa la yushriku bihi syai'a an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menjamin rezeki kita, yang mengkabulkan permohonan kita. Seorang kalau sakit memohon kesembuhannya kepada siapa? Kepada Allah, walaupun menempuh berbagai macam sebab untuk berobat, tetapi bukankah harapan kesembuhan itu semata-mata seorang memohon kepada Allah? Menjadi rezeki dengan cara seorang mungkin menggarap sawahnya, menggarap ladangnya, perniagaannya. Seorang mukmin tentunya itu dijadikan sebagai sebab, tetapi semata-mata untuk kemudian mendapatkan rezeki seorang memohon, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezekimu yang baik. Maka sepantasnya seorang hendaknya mengedepankan, hendaknya seorang mengedepankan untuk berbuat ihsan yang pertama kali ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika Allah Azza wa Jal berwasiat, yaitu mewajibkan agar orang itu berbuat baik kepada orang tua, karena orang tua itu menjadi sebab adanya seorang di dunia, apalagi ibu, susah payahnya. Tatkala orang tua dalam kondisi memerintahkan kepada kejelekan, sebagaimana salah satu ayat di antaranya ialah yang Allah beritakan dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu tadi berusaha, berupaya menyuruhmu untuk berbuat kesyirikan di atas perkara yang kamu tidak ada pengetahuan padanya, jangan kamu ikuti, jangan kamu turuti. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wala tabun anna hadza dakhilun fil ihsan ilaihima. Kamu jangan mengira bahwa ketika orang tua yang berjasa padamu, sekolah ya dibiayai, biaya hidup dari kecil sampai mungkin mau menikah juga tidak pernah orang tua mungkin-mungkin. Kan begitu nih. Seorang ibu ketika menyusui mungkin digenapkan susunya 2 tahun, ditulis nota. So nek gede tak jalui. Kan gitu. Tidak mungkin begitu. Tetap orang tua dalam kondisi begitu. Malam begadang dalam rangka untuk siapa? Keselamatan sang bayi. Capek yang luar biasa untuk siapa? Ya untuk anaknya. Tetapi kalau keduanya menyuruhmu kepada kesyirikan, apa kesyirikan? Berbuat untuk tidak ihsan kepada Allah. Sehingga sebagian orang kadang ya serapopo. Artinya mungkin kadang orang tidak mengapa seorang membangkang Allah subhanahu wa ta'ala, yang penting tidak membangkang orang tua. Karena kedua orang tua yang di hadapanmu, orang tua yang nampak sekarang di dunia, urusan agama nanti. Begitu kata Syekh Sa'di, wala tadun anna hadza dakhilun fil ihsan ilaihima. Kamu jangan mengira bahwa ketika orang tua menyuruhmu kepada kesyirikan, terus dengan itu kamu ikuti, dan itu dikatakan perbuatan ihsan kepada keduanya. Li'anna haqqullah muqaddam ala haqqulli ahad. Karena haknya Allah, kewajiban yang harus kita tunaikan, dan haknya Allah lebih dikedepankan ketimbang hak siapapun. Nah, begitulah Islam mengajarkan. Begitulah Islam itu membimbing. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beliau berpesan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada bentuk ketaatan, tidak ada bentuk seorang terus mengikuti kepada siapapun perintah-perintah manusia, selama perintah itu muatannya, isinya mengajak kepada bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ihsan ayyul ikhwa barakallahu fikum, perbuatan baik. Ternyata Islam itu pun mengurutkan, memberikan kepada tahapan-tahapan, siapa yang didahulukan, yang dinomorduakan, dan seterusnya. Secara umum, perbuatan ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua pihak. Jangankan kepada Bani Adam, kepada manusia, yang itu mungkin orang tua kita, yang itu mungkin anak kita, yang itu saudara kandung kita, yang itu tetangga kita, yang itu teman karib kita, dan seterusnya. Bahkan kepada al-baha'im, kepada hewan. Kepada apa? Hewan. Hewan ternak atau hewan-hewan yang lainnya. Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, dan juga yang lainnya menyebutkan sebuah riwayat, bainama rajulun yamshi bi tariq ishtadda alaihi al-har fa wajada bi'ran fa nazala fiha fa sharib. Ketika di musim panas yang terik, ada seorang yang dalam kondisi berjalan, tiba-tiba di pertengah perjalanan dia menjumpai ada sumur, terus dia minum. karena kehausan. Thumma kharaja fa idza kalbun yalhas ya'kul sara min al-'atash. Tiba-tiba dijumpai ada seekor anjing yang kehausan, yang dia itu makan kotoran untuk menahan hausnya tadi. Faqala ar-rajul laqad yablughu hadzal kalb min al-'atash mithlu alladhi kana minni. Sungguh anjing ini betul-betul dalam kondisi kehausan seperti aku tadi sebelum minum kehausan. Fanazal al-bi'ra famala'a huffahu ma'an thumma amsakahu bifi hatta raqa fasaqa al-kalba fashakara Allah lahu faghafara lah. Kemudian pun terketuk hatinya. Jadi kalau istilah orang itu apa? Harus mengetahui, peka dengan apa? Keadaan. Orang itu harus tahu dengan apa? Keadaan. Jangan malas tahu. Di rumah itu sebuah tarbiyah sesungguhnya. Orang tua tidak bisa dengan tiba-tiba sang anak harus apa? Manut sama orang tua. Kalau orang tua tidak mengajari. Kan begitu. Alhamdulillah. Namanya dari kecil kadang-kadang kita sudah dilatih ya. Apa yang suruh nyapu, apa yang suruh nimba, dan begitu. Sekarang semuanya serba saklar, kan begitu ya. Nimba sudah gak ada sekarang. Serba apa? Saklar. Sapu sudah pakai saklar belum? Nah, jadi sudah serba apa? Listrik, kan begitu. Barakallahu fikum. Kemudian dia pun turun dan mengambil sepatu kulitnya, dia penuhi air, kemudian dia minumkan. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengampuninya. Kemudian dikatakan bahwa tidaklah setiap hewan yang dalam posisi dia itu memiliki lambung kecuali barang siapa yang memberikan padanya minuman, ada padanya pahala. Nah, subhanallah, mungkin bagi kita ada yang sebagiannya menjadi apa? Peternak, kadang-kadang ya. Kadang melihara sapi, melihara kambing, atau ayam. Nah, kalau betul-betul posisinya memang membutuhkan kepada untuk diberikan minuman, artinya perlu dibantu untuk diberikan minuman, ya, hendaknya seorang apa? Memberinya. Jangan kemudian terus istilahnya wong iso mlaku dhewe mulai ya golek apa minum sendiri, tidak. Tetap bagi seorang untuk memperhatikan, siapa tahu ada hal-hal yang menjadi kendala baginya yang dengannya terhalangi dari mendapatkan air minum. Itu ketika berbuat ihsan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tingkatan mau menyembelih. Mau menyembelih itu kan mau dimakan ya, kalau hewan-hewan yang kaitannya hewan yang apa halal untuk dimakan seperti ayam atau kambing. Nah, fa idza dzabhta fa ahsinu apa al-kitlah. Kalau memang kamu menyembelih, perbaguslah dalam proses pembunuhan, ya, ditajamkan pisaunya, jangan ditampakkan. Maka dalam riwayat yang lain pula Rasulullah SAW melarang seorang ketika menyembelih seekor hewan, apakah kambing atau sapi, ukhtuha, saudaranya. Loh, apakah hewan itu bersaudara, Pak? Ada adiknya, ada mbaknya, ada masnya gitu. Ya mungkin kadang satu keturunan kan, betul? Kadang-kadang satu keturunan. Jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan. Sebagian ulama menukil sebuah kisah, ada orang nyembelih anak unta. Anak unta disembelih, induknya di depannya. Induknya di depannya menyaksikan. Meronta sejadi-jadinya sampai mati. Karena apa? Anaknya diperlakukan seperti itu. Penyembelihan itu kan ngeri kan gitu ya. Nah, melihat kejadian itu, si penyembelih sampai hilang akalnya. Hilang ingatannya. Karena apa? Melihat kejadian yang ada pada unta tadi. Meronta-ronta sejadinya sampai mati unta tadi. Kemudian saat dalam kondisi seperti itu, dia pun dalam kondisi ingatannya kadang muncul, kadang tidak, kok tiba-tiba menjumpai ada burung yang dia sedang kesulitan mengevakuasi anak-anaknya. Evakuasi itu apa ya? Jadi menyelamatkan, anaknya mau dipindah ini kerepotan. Karena apa? Mungkin terhalangi oleh ranting atau apa begitu. Jadi mau ngambil kan mungkin pakai kakinya atau pakai apa, di gigit pakai parunya, kesulitan, nggak bisa. Nah, orang tadi kok melihat ini burung, kenapa ini? Dia pindah ke tempat yang mudah bagi sang induk untuk mengambil. Setelah dipindah semua, anaknya diambil semua oleh sang induk tadi. Subhanallah, seketika itu kembali pikirannya kembali normal. Padahal orang tadi kan tidak bertujuan. Ya Allah, ini kok ada burung kesulitan ngambil. Saya berdoa, ya Allah, semoga dengan perbuatan saya ini nanti apa? Engkau kembalikan pikiranku semula. Tidak. Itu namanya apa? Seorang berbuat ihsan, kadang ihsan mu'addin qasirin au mu'addin lil ghair. Perbuatan baik itu kadang untuk orang lain yang tanpa ada manfaatnya kepada kita. Seperti tadi, seorang yang apa, memindahkan burung tadi, manfaatnya itu apa? Kan enggak ada untuk dia. Tanpa disadari Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban. Perbuatan baik seringnya namanya manusia, apalagi di zaman-zaman yang orang mengistilahkan terkontaminasi dengan budaya ego kan. Pokoknya yes, tetangga juga tidak kenal, siapa yang di sebelahnya, siapa yang di depannya. Yang penting hidupnya tidak ada masalah. Padahal perbuatan-perbuatan baik yang sifatnya itu untuk orang lain, yang kadang manfaatnya tidak banyak untuk pribadi kita, itu seringkali membawa satu manfaat yang luar biasa. Barakallahu fikum. Demikian pula termasuk al-ihsan ialah fi mu'amalati al-khalq, dalam hubungan sosial kepada sesama Bani Adam. Baik hal-hal yang di situ urusannya kepada yang wajib atau tarkul muharramat, yang sifatnya wajib pula. Sehingga ajaran Islam itu bukan sebuah ajaran yang dikatakan hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan sendiri, tidak untuk orang lain. Tidak. Ihsan yang sifatnya di mana seorang dalam hubungan sosial mengerjakan hal-hal yang wajib, demikian pula meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, juga dalam hal-hal perkara yang disunnahkan, atau meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai. Salah satu contoh perbuatan ihsan yang wajib ialah birrul walidain. Salah satu contoh berbuat ihsan, berbuat baik dalam hal hubungan sosial ialah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian seorang berbuat baik kepada al-aqarib. Berbuat baik kepada al-aqarib, kepada kerabat. Sehingga salah kalau kemudian seorang misalnya baktinya dia kepada orang tua, baiknya dia kepada bapak ibunya, kok kemudian melupakan, terus melupakan berbuat baik dia kepada kerabatnya, pamannya. kepada bibinya, budenya, bulenya, atau mungkin di situ sepupunya dan seterusnya. Ada kerabat-kerabat yang di situ lebih seorang untuk apa? Dikedepankan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedekahnya seorang kepada kerabatnya yang memang pantas untuk diberikan lebih utama. Lebih apa? Utama. Karena mohon maaf, ada sebagian orang itu baiknya luar biasa kalau sama orang yang enggak ada kaitannya dengan kerabatnya, tapi mungkin jahatnya sama kerabatnya sendiri. Sama bapak ibunya enggak diopeni, bapak ibunya dibiarkan terlantar, saudara-saudaranya dibiarkan dalam kondisi terlantar, tetapi dengan orang lain masya Allah dermanya luar biasa. Itu salah. Nah, itu salah. Ya, mohon maaf. Jangan sampai kita ini semakin lama mengaji, semakin lama belajar, mempelajari kitabullah sunnah rasul, terus menjadi penghalang kita menyambung hubungan persaudaraan. Albir wasilah. Makanya para ulama kalau pembahasan tapi orang tua itu albirru wasilah. Berbuat baik dan nyambung persaudaraan. Karena lawannya al-uquq itu qat. Yang namanya uququl walidain memutus. Bukankah banyak kejadian-kejadian? Anakku ini bisa ini. Saat durung ngaji ini masya Allah. Gematinya sama bapak ibunya. Habis ngaji kok gak pernah nengok kan begitu. Sibuk dengan mengajinya, sibuk dengan ini. Wes masalah yang banyak sekali. Barakallahu fiik. Tetap ayo al-ikhwa monggo. Lebih-lebih syariat itu mengajarkan kepada dalam hal perbuatan baik itu untuk berlomba-lomba. Sabiqu ilal khairat, fastabiqul khairat. Allah memerintahkan untuk seorang berlomba-lomba pada kebaikan, dalam hal kebaikan. Yaqulu Syekhul Sa'di rahimahullah tentang al-istibaq. Tentang mana istibaq, berlomba-lomba, bersegera. Yang namanya seorang fastabiq itu bukan hanya sekedar berbuat, bahkan dikatakan amrun zaidun alal amri bi fi'liha. Yang namanya seorang berlomba-lomba likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bukan hanya sekedar yang namanya berlomba itu melakukan perintah, tetapi ada nilai plusnya, nilai tambahannya dalam hal fastabiqul khairat, berlombalah. Kata-kata berlomba di sini mencakup di dalamnya kandungan pertama al-amru bi fi'liha, perintah untuk mengerjakan. Di samping mengerjakan wa tatmidiha, menyempurnakannya. Jangan sampai seorang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, mohon maaf, apa bahasanya? Angat-angat di awal kan gitu nih. Awalnya masya Allah luar biasa, direwangi hujan, direwangi sepeda, direwangi begini. Tapi tiba-tiba panas, pusing juga ya. Hujan kademen ya, namanya hujan ya kademen. Barakallahu fikum. Jauh itu ya capek. Jauh itu apa? Capek. Ngondal itu juga butuh tenaga. Ototnya kejang semua. Begitu. Enggak punya sepeda motor gitu. Kadang-kadang semangat-semangat di awal. Padahal yang namanya perintah bersegeralah, berlomba-lomba dalam kebaikan, di samping mengerjakan perbuatan itu juga menyempurnakannya. Jangan putus di tengah jalan. Nah, juga yang berikutnya ialah al-waqu ala wajhil akmal. Diupayakan ketika seorang mengerjakannya, menyempurnakannya, dikerjakan pada saat itu sebagus-bagus perbuatan itu untuk dikerjakannya, sesempurna mungkin. Kemudian yang keempat ialah al-mubadarah, jangan tertinggal, jadilah orang yang pertama. Kan begitu. meskipun dalam hal ini seringkali perihalnya dalam hal-hal ibadah seperti sholat, jangan merelakan diri jadi imam, tapi imam yang kedua. Nah, atau saat kemudian dihimbau untuk sholat, wah, sing masbuk, sing buriku, cek okeh kok kan, aku bukan orang yang pertama. Tidak begitu, ayol ehwa. Nah, ketika diajak untuk bin walidian, teman saya itu masya Allah, ada yang lebih jahat sama orang tuanya, saya masih mending. Bapak cuma tak omeli, teman saya itu ada yang mukul. Jangan begitu. Nah, saya itu hanya ngomel aja kalau sama orang tua, belum mukul. Teman saya itu mukul. Ya hitungannya, ukurannya bukan di situ. Hendaknya seorang mengerjakan perintah tadi, kemudian menyempurnakannya, kemudian dilakukan dengan bentuk yang paling bagus. Kemudian yang keempat ialah bersegera. Nah, masyaallah ikhwah, barakallahu fikum. Sehingga sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwa dalam hal ihsan itu ada hal-hal yang sifatnya diwajibkan, demikian pula ada pula perkara-perkara yang di situ sifatnya mustahab. Demikian pula ada seorang diperintahkan untuk meninggalkannya, bahkan perkara meninggalkan juga sampai tingkatannya wajib, atau ada pula yang sifatnya mustahab. Ayat yang di situ menyinggung terkait dengan birrul walidain, sekian banyak ayat-ayat yang ada pada Al-Qur'an Karim, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-23. Qauluhu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar kalian beribadah, atau tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah dan kepada kedua orang tua, hendaknya seorang berbuat baik. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah semata, tadi ihsan, wa'budullah wala tusyriku bi syai'a, beribadalah kepada Allah semata dan jangan menyekutukan kepada siapapun dalam bentuk apapun. Ini namanya seorang mewujudkan ihsan ma'allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya seorang berbuat baik. Kepada orang tua hendaknya seorang berbuat baik. Demikian pula ayat yang tersebut dalam surat Luqman ayat yang ke-14, wa wasainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan, kami wajibkan agar manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan sekian banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perihal perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dikatakan oleh Ibn Mandur, al-birru viddu al-uquq, yang namanya kebaikan itu lawan dari durhaka. Namanya berbuat baik itu lawan daripada kedurhakaan. Dan seorang dikatakan berbuat baik atau berbuat bir ialah orang-orang yang mereka akan menuju kepada tingkatan al-abrar. Orang-orang yang akan menuju kepada tingkatan al-abrar. Ada beberapa perihal yang perlu difahami. Seorang menuju kepada berbuat baik kepada orang tua. Hal-hal yang perlu diperhatikan seorang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama ialah ta'atuhuma wajtinabu ma'siyatihima. Poin yang pertama, adab yang perlu diperhatikan bagi seorang untuk menuju kepada birrul walidain ialah mentaati kedua orang tua dan jangan durhaka atau menghindar, menjauhi untuk tidak jatuh dalam perkara durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketaatan kepada keduanya itu dikedepankan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, disebutkan sebabnya kenapa. Jadi dalam syariat Islam itu dalam perintah-perintah ada seringkali sebabnya kenapa kok diperintah seperti itu. Kalau diistilahkan ora pak waton kan gitu ya. Pokoknya kan begitu, tidak. Ada sebabnya kenapa diperintahkan berbuat baik. Di dalam surat Luqman yang sebagiannya tadi kita bacakan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Di antaranya ialah sebabnya seorang ibu itu telah mengandungnya dalam keadaan kepayahan di atas kepayahan, kelemahan di atas kelemahan, kesulitan di atas kesulitan. Seorang ibu kalau mengandung itu bukan semakin mudah, semakin besar usianya, bertambah bulannya, semakin berat, semakin susah. Apalagi urusannya kalau tingkatannya melahirkan. Nyawa kan begitu, tidak sedikit. Seorang ibu taruhannya nyawa, bahkan tidak sedikit pula seorang ibu yang kadang meninggal karena sebab melahirkan dalam kondisi sang bayi hidup. Sang bayi hidup. Yang seterusnya kemudian sang ibu pun tidak berhenti. Apa setelah lahir cenger dibiarkan ispono? Dulanong-konong golek pangan dhewe kan tidak ya, tetap disusui kan demikian. Tetap disusui dalam kondisi subhanallah. Ini juga penting pelajaran bagi para pemuda yang mau nikah atau yang baru menikah. Yang belum punya anak, mak, untuk tidak membayangkan dalam kondisi sang ibu kalau sudah punya anak saat malam, bayi kadang nangis, nangis kalau mungkin seorang laki-laki didiamkan dia apa, dicubit kan gitu, dasar nggak mau diem-diem tak cubit aja biar tambah diem, ya enggak, kalau dicubit kan tambah nangis sama sakit, kan begitu. Nah bagi kita kadang dengan lelapnya tidur, sementara sang ibu dalam kondisi begadang, nggak bisa tidur. Untuk apa? Ya untuk menyusui anaknya. Nah, barakallahu fikum. Ayuhal hadirun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dalam posisi terus begitu kepayahan-kepayahan terus. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan lebih khusus dalam hal ini kepada sang ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menjadikan bahwa birrul walidain muqaddaman alal jihad fi sabilillah. hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ilallah. Sahabat itu kalau bertanya kepada Nabi, itu pertanyaannya luar biasa, menanyakan apa yang paling dicintai Allah, amal apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah, begitu. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disilakan talabul ma'ali, mencari sesuatu yang tingkatannya tinggi. Bukan bermakna bahwa dalam belajar itu terus kok nanti ada istilah-istilah saya mau belajar ini boleh. Oh, belum, ini tingkatan orang tinggi-tinggi ini. Kamu belum sampai ilmunya. Sampai dalam posisi terus belajar berpuluh-puluh tahun, urung teko ilmune, belum nyampe. Pokoknya ikuti aja nanti gampang. Belum nyampe ilmunya, tidak. Para sahabat bertanya sesuatu yang tinggi, dijawab dengan semudah mungkin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal apa yang paling dicintai Allah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada apa? Waktunya. Banyak para ulama menafsirkan as-salatu ala waqtiha fi awwaliha, kecuali salat-salat yang ada pengecualian. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat hadis Abi Barza, demikian pula hadis Abdullah bin Amr, menyebutkan kana yastahibbu ayu akhral isya, beliau suka mengakhirkan salat apa? Isya. A'tama Rasul SAW data laylah bil isya. Aisyah menceritakan Nabi pernah mengakhirkan salat isya di satu malam sampai dalam kondisi anak-anak, ibu-ibu sudah pada tidur. Kata beliau, lahadihi waktuha, ini sesungguhnya waktunya. Semakin gelap malam itu, semakin akan berakhir sepertiga malam. Itu kata beliau, ini waktunya. Laula an asyukka ala ummati, kalau tidak membeban-bebani apa? Umatku. Wong isya aja dikumandangkan pada waktunya juga masih banyak yang malas, kan gitu. Apalagi diakhirkan, masjidnya mungkin enggak laku. Nah, kata Nabi, seandainya orang tahu inilah waktu yang paling afdal, yaitu waktu yang dimana para peternak onta itu mengakhirkan dalam hal memerah air susu onta, yu'timun atamah, waktu atamah. Nah, tetapi kata beliau, kalau tidak memberatkan kepada apa? Umatku. Nabi SAW betul-betul memperhatikan umatnya, tidak ingin terbebani. Barakallahu fikum. Kita kembali. Kemudian sumai apalagi ya Rasulullah, qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu sumai apalagi ya Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, dan seorang berjihad di jalan Allah. Masyaallah muslimin, barakallahu fikum. Al-amru bil ihsan ilal walidain, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, ialah dikatakan Syekh Sa'di, yadkhul fihi kullu ma 'addahu an-nas ihsana. Yang dimaksud berbuat baik tadi kan mentaati keduanya, dan jangan apa? Durhaka kepada kedua. Dan jangan durhaka kepada keduanya. Kalau disuruh berbuat baik kepada keduanya itu, tolak ukurnya apa? Barometernya apa? Kata Syekh Sa'di, setiap apa saja yang dianggap dihitung oleh manusia itu sebagai bentuk kebaikan kepada orang tua, itulah mencakup padanya seorang berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Wadhalik, yang demikian itu, takhtalifu bikhtilafil awqat wal ahwal. Yang semacam itu, perbuatan baik sama orang tua tadi, berbeda-beda kondisi dan keadaan, itu mempengaruhi. keadaannya, waktunya. Naam, itu berpengaruh. Itu berpengaruh. Bahkan wal ashkhas, bahkan pada pribadi orang. Bahkan pada masing-masing pribadi, satu dengan yang lain pun berbeda-beda. Nah, ada yang masya Allah, seorang mungkin dikatakan dihitung bahwa ihsan atau berbakti pada orang tua itu kalau jenguk tiap hari, melihat tiap hari, bahkan mungkin ngopeni tiap hari. Nah, sebagian orang mungkin oh tidak, sepekan saja itu sudah apa, ihsan, mungkin dilihat jaraknya dan seterusnya, kan begitu. Makanya ada di sebagian tempat orang tua mungkin tinggal di rumah ini, anaknya di sini nggak pernah nengok, itu berarti kan kebangetan, kan kebangetan, terlaluan namanya. Tapi bagi kita yang mungkin luar daerah, bahkan mungkin sebulan sekali, itu seorang mungkin sudah dikatakan sebagai bentuk ihsannya. Nah, kemudian yang namanya seorang berbuat ihsan kepada orang tua itu juga mencakup dua hal. Ihsan al-qawli wa ihsan amali. Namanya perbuatan baik itu bisa dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Mungkin orang bisa menahan pembicaraannya, artinya tidak pernah menyakiti, perbuatannya itu dia tidak pernah menyakiti. Tadi mungkin dikatakan lafadznya atau lisannya dia bisa menjaga, nampak dalam perbuatannya seolah-olah bertentangan dengan apa yang diucapkan, artinya dengan perbuatannya sering menyakiti orang tua. Sehingga di sini perbuatan ihsan kepada orang tua harus diperhatikan antara ucapan dengan apa? Perbuatan. Sehingga ayat yang ada pada Al-Qur'an Al-Karim, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Kalau lah orang tuamu dalam kondisi sudah tua renta, sudah usia, salah satunya bapak atau ibu bersama-sama tinggal serumah, jangan sekali-kali kamu mengucapkan uff. Kalau mungkin dalam bahasa-bahasa terjemahan kan cisne, bahasa Jawa ini apa nggih? Hah? Hah? Uss. Hah? Uss. Kadang-kadang begitu. Nah, dan jangan pula membentak. Membentak. Aku ora pernah ngomong us, ora pernah membentak, nek tak tendangi. Lebih jahat kan gitu. Nek tak kamplengi, lebih jahat barakallahu. Makanya tadi ihsan, perbuatan ihsan, ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Nah. Kemudian di antara hal yang tadi setelah kita singgung tentang adab yang perlu diperhatikan bagi seorang untuk berbuat baik kepada orang tua, mentaati dan mengupayakan menjauhkan diri dari durhaka kepada keduanya. Kemudian yang kedua yang sudah sampai kita sampaikan, ihsan ilaihima, berbuat baik kepada keduanya, bil qawli wal amal, dengan ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, hifdul jana, merendahkan diri. Ini kadang-kadang kita mentang-mentang bapak ibu sudah tua renta, disenggol aja mungkin sudah sempoyongan kan gitu. Kita kuat kan, mentang-mentang kuat, sombong di hadapan kepada orang tua, disuruh enggak mau. Ya dulu mungkin bapak kuat, jadi kalau saya bangkang mungkin saya dipukul, dihukum. Sekarang gantian, bapak sudah tua, nyuruh ya biar. Paling dipukul ya, pukulan orang tua seberapa sih kan begitu? Tidak juga. Nah, jangan mentang-mentang seorang dalam posisi sudah kuat, fisik, kuat pula harta, kuat pula kedudukan. Kadang orang mungkin dalam posisi sudah dikuatkan kedudukannya. Yang dulu direndahkan, jadi dikuatkan kedudukannya. Mungkin jadi pemimpin, jadi penguasa. Jangan menyombongkan diri di hadapan kedua orang tua. Tetap rendah diri. Yang insya Allah nanti akan kita nukil beberapa riwayat bagaimana bentuk para salaf dalam perihal mereka merendahkan diri kepada orang tuanya. Kemudian yang keempat, al-bu'du an zajrihima, menjauhkan seorang dari menyentaknya. Yaitu dengan cara seorang kalau berucap hendaknya mengucapkan dengan ucapan yang lembut. Wal isgha ilaihima, seksama mendengarkan jika orang tua berkata. Kalau dipanggil ya mendekat. Jangan apa gitu. Sini atau apa wis, dari situ aja saya juga dengar kan gitu. Dekat. Dan betul-betul kita dengarkan apa yang diucapkan. Anak-anak sekarang Masya Allah kan gitu. Kalau kita omong bosan. Paling Abi Umi ngomongnya itu terus kan gitu. Nengos kan. Pergi. Nah. Itu membutuhkan kepada kesabaran. Nah. Demikian pula al-farahu bi awamirihima, lega. Senang kalau diperintah. Bisa enggak? Hah? Tetapi dengan batasan kepada ketaatan ya, dalam hal yang baik. Senang, lapang dada. Boleh diistilahkan nunggu kapan Bapak Ibu merintahkan yang kedua. Jangan dibalik. Wis itu yang paling terakhir. Jangan diperintah lagi. Kan. Jadi senang. Tetapi ingat, ya mungkin bagi anak-anak sih lama untuk kita pahamkan ya. Tapi bagi orang tua yang kita sekarang sudah jadi orang tua, tatkala kita Bapak Ibu masih ada, jangan hanya sekedar ingin cari apa? Hah? Cari perhatian. Wis, aku tak berbuat baik sama orang tua, engko warisannya gua kabeh. Tidak juga. Supaya warisannya tiban kepada yang paling baik tadi. Akhirnya dia sesumbar kepada semua saudara mungkin 12, kan ada enggak? Ya. Satu keluarga jumlahnya kadang saudaranya 12, 16. Bahkan mungkin ada yang 30. Mungkin lain ibu kan ngatain nggih. Jadi begitu, bagaimana dia mengupayakan tampil di hadapan ayahnya sebagus mungkin. Supaya apa? Supaya dia dikenal sama bapaknya. Wis paling apik, putraku sing paling apik, sing paling ganteng. Padahal ya enggak juga kan ngoten. Nah, jangan kita luruskan niatan-niatan kita ini. Kemudian watarku al-bajar wa ta'annuf. Demikian pula seorang hendaknya menjauhi dalam hal menghardik, menyentak. Sebagaimana yang Allah beritakan, fala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Yang berikutnya, atawaddudu lahuma, seorang hendaknya menampakkan rasa kasih sayang kepada keduanya. Sayang sama bapak ibunya. Wattahabbub ilaihima, kesayangan dan kecintaan itu dilatih. Jangan sampai nanti anak kesel ya. Ada kadang ucapan-ucapan kesel sama bapak ibunya. Bapak ibu sih, gara-gara bapak ibu saya ada. No. Hah? Gara-gara bapak ibu saya ada. Ya justru kan mestinya bersyukur yang begini. Mestinya bersyukur. Demikian pula al-julus amamaha bi adabin wa ihtiramin. Kalau kau ingin duduk, maka di depannya dengan cara memuliakan, menghormati. Dengan cara memuliakan dan menghormati. Demikian pula tajannub al-mannati fil khidmah wal atiyah. Menjauhkan diri dari mengungkit-ungkit dalam hal ketika memberi khidmah. Misalnya anak membantu. Anak membantu orang tua, memberi orang tua. Itu hati-hati. Dijauhkan dari hal seorang apa? Hitung-hitungan. Nah. Kemudian yang berikutnya taqdim haqqul um, kedepankanlah hak ibu. Ibu itu hendaknya dihormati lebih daripada sang ayah. Loh, apa ayah enggak kanggo? Apa ayah enggak dipakai? Iya dipakai. Ayah dipakai. Nah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, anta wa maluka li abik. Seorang anak itu Nabi SAW menyebutkan kamu badanmu itu dan hartamu itu milik bapakmu. Dijelaskan oleh sebagian ahli ilmi, kalau orang tua ngambil harta anak selama la yatadharrar, tidak memadharatkan, dan sang anak bukan pada hajatnya yang besar, boleh walaupun tanpa izin. Jangan sampai bapak maling, bapak nyuri, tidak, silakan monggo. Selama tidak termadharatkan, selama sang anak dalam kondisi belum pada hajatnya. Loh, apa orang tidak hajat dengan uang? Ya hajat, tapi kan kadang ada posisinya tidak seperti yang apa? Yang lainnya. Nah, boleh bagi orang tua tanpa izin boleh, dan itu bukan kategori mencuri. Itu bukan kategori apa? Mencuri. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik apa? Ayahmu. Barakallahu fikum. Itu diantara hal-hal yang dikatakan sebagai penunjang seorang untuk memperhatikan bagaimana birrul walidain. Kemudian musa'adatuhuma fil amal, membantu kalau dalam urusan-urusan ada sang orang tua punya pekerjaan, walaupun sepele. Barakallahu fikum. Kadang anak kurang peka. Ibunya, bapaknya sudah tua, nyapu. Biarkan. Bu, sana loh bu, masih kotor bu. Malah ditambahi arealnya. Bukan diambil bu. Ngapunten bu, saya ambil sapunya. Walaupun basa-basi. Sambil mungkin kadang kalau gak pernah nyapu kan bengkak-bengkak tangannya ya. Nah. Bapak dalam kondisi di belakang membersihkan apa? Ya, ngos-ngosan gak apa. Birrul walidain. Membantu. Apa yang? Jangan malah justru dilihat di aba-aba. Sana lagi pak. Itu pak. Malah. Nah, hayyakumullah. Barakallahu fikum. Kemudian, la ilaha illallah. Tajannub asyjar wa itharatil jadal amamah. Menjauhi dalam hal perdebatan. Debat. Ada anak mentang-mentang barusan ngaji pengennya pulang saya dapat oleh-oleh, tak debat orang tua saya. Nah, jauhin dalam berdebat dengan orang tua. Nah, juga perkara yang penting ialah islah dzatan bain idza fasadat baina al-walidain, merupakan perkara yang perlu kadang bagi anak ikut campur memperbaiki hubungan antara dua keluarga yang retak. Antara dua hubungan keluarga yang retak, lebih-lebih kalau mungkin dua orang tua kita sedang dalam kondisi apa? Konflik. Anak boleh masuk. Nah, selama punya kemampuan, selama ada kemampuan, nasihat. Apa sebabnya? Jangan semakin dia apa? Didorong ibu, aku saya sama kamu bu, atau pak, pokoknya saya bela bapak. Tidak. Seandainya memang betul-betul untuk diberikan peluang-peluang untuk bisa kembali dan melanjutkan hubungan yang baik, maka hendaknya seorang mengislah. Nah, hal yang berikutnya ialah al-isti'dan hal dukuli alaihima, minta izin kalau mau masuk misalnya punya ruangan khusus. Ya bahasanya jangan budas-budus kepada ruangan khusus yang itu milik bapak atau ibu. Nah, tadzkiruhuma billah daiman, mengingatkan keduanya kepada Allah. Seandainya orang tua mungkin dalam kondisi jauh dari bimbingan agama, kita ingatkan dengan cara yang sopan. Seandainya orang tua mungkin belum bisa sholat dengan cara yang benar, kita ingatkan dalam hal-hal apa? Bagaimana sholat dengan sholat yang dicontohkan Nabi. Juga termasuk seorang dalam hal minta pendapat kepada kedua orang tua. Nah, istidlan biro'ihima, minta izin tentang pendapatnya bagaimana. Jangan terus rumongso, saya sudah besar kok bisa milih sendiri, diam aja lah, gak usah ngasih ke orang tua. Tetap kepada orang tua, ada istilah kan orang tua mungkin sudah banyak makan apa? Makan garam, perlu. Dalam hal-hal yang kadang sepele, barakallahu, jangan mentang-mentang kita telah banyak belajar ilmu seolah-olah melupakan tentang kemampuan orang tua. Orang tua kadang banyak pengalaman, perlu bertanya dan mempertimbangkan apa yang disampaikan. Naam. Juga perihal ialah kasratu doa wal istighfar lahuma fi hayatihima, memperbanyak dalam hal mendoakan, memintakan ampun, sebagaimana ayat yang kelanjutan tadi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan kamu mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, menghardiknya, membentaknya. Katakanlah, ya Allah rahmati keduanya sebagaimana keduanya mengasihiku di waktu kecil. Beberapa tips langkah yang mudah-mudahan membantu seorang untuk bisa berbuat baik ialah yang pertama, al-isti'anatu billah, minta tolong kepada Allah. Banyak-banyak minta tolong kepada Allah, seorang anak berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kekuatan, kemampuan saya untuk bisa berbakti kepada orang tua. Karena kalau tidak ada pertolongan dari Allah, seorang sama sekali, walaupun dekat, andai kata mungkin bergandengan, karena urusannya kalbu. Kalau sudah urusan kalbu, itu yang membolak-balikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga istihdar fadailil bir, seorang untuk mendatangkan, menghadirkan, menampakkan berbagai macam hal-hal yang sifatnya memiliki keutamaan. Tampakkan hal-hal yang di situ berupa kebaikan. Juga mengingat tentang istihdar fadlil walidain alal insan, terus mengingat betapa besar dan mulianya bakti orang tua. Itu harus diingat. Jangan satu kesalahan orang tua yang mungkin dilakukan kepada kita, kemudian kita melupakan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Tautinin nafs alal bir, membiasakan seorang untuk berbuat baik. Karena kebaikan itu, karena namanya akhlak, budi pekerti, itu ada yang jibiliyah, ada yang muktasabah. Budi pekerti, perbuatan, akhlak, perangai seorang itu, ada yang memang diistilahkan gawan bayi. Dari kecilnya Masya Allah, pribadinya, perangainya itu baik. Ada yang dengan cara belajar, belajar, niru, nyontok. Nah, seorang kalau sudah dijibiliahkan, perangainya memang baik, itu masya Allah tinggal diluruskan dengan agama. Tinggal diluruskan dengan apa? Agama. Tapi kalau seorang perangainya buruk, kemudian dia belajar merubah hal yang buruk menjadi baik, itu masya Allah terpuji. Tetapi kadang-kadang suatu ketika muncul watak aslinya gitu. Nah, kadang orang ya, masa silam, perbuatan ini dan seterusnya, berbagai macam keburukan dia jalani, terus belajar, terus bisa berubah baik. Tapi kadang-kadang hal-hal yang silam, watak-watak aslinya itu kadang-kadang muncul. Itu kadang-kadang repotnya. Nah, juga termasuk yang mendukung ialah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk ialah salahul aba. Kebaikan orang tua. Ini kita harus berlatih. Supaya nanti kita tidak dibalas, istilahnya kan gitu ya. Supaya kita tuh nanti tidak ada anak-anak yang kemudian membangkang kita, kita mencoba mudah-mudahan menjadi sebab saat di waktu kita hidup kita berbakti kepada orang tua. Nah, kita berbakti kepada orang tua yang semoga dengan itu akan mewariskan keturunan anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Nah, anak-anak itu akan berbakti kepada kita. Berikut beberapa contoh tentang perbuatan salaf dalam hal birrul walidain yang semoga mengingatkan kepada kita. Pertama ialah tentunya para anbiya. Yang jadi panutan ialah para anbiya dan para rusul. Bagaimana mereka juga orang-orang yang menampakkan mampu berbakti kepada orang tua. Contohnya Nuh alaihissalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan baktinya ialah dengan doanya, Rabbil filli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat, mendoakan kepada orang tua. Nah, juga bagaimana Ibrahim, bagaimana Ismail, demikian pula bagaimana Isa alaihi salam yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah mengabadikan tentang Isa ibnu Maryam, ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang yang bisa berbakti kepada orang tua, yaitu kepada ibuku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai seorang yang sombong dan sebagai seorang yang tersesat. Adapun dari selain para anbiya, contohnya ialah apa yang terjadi pada Abu Hurairah. Ketika beliau dalam kondisi kalau mendatangi ibunya, dengan suara tingginya beliau menyatakan, alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummah, semoga keselamatan dan rahmat Allah barokah tercurahkan kepadaku wahai ibunda. Sang ibu pun juga menjawab, waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Disitulah dalam keadaan beliau pun mengingatkan, rahimakillah kama rabbatni saghira, Semoga Allah Azza wa Jal merahmati anti atau ibuku ketika dalam kondisi ia mendidikku. Mendidikku dalam kondisi dia masih kecil. Disebutkan pula riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Ibnu Umar berjumpa dengan seorang A'rab, Arab yang dikatakan pedalaman di salah satu jalan di Mekah. Fasalama alaihi Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar pun menyalami orang tadi. Kemudian beliau pun membawanya dan mengajaknya untuk diboncengkan di atas kendaraannya yang berupa unta. Dan beliau pun menghadiahkan kepada orang tadi imamah yang sebelumnya itu di kepala beliau. Ibnu Umar menghadiahkan kepadanya imamah atau sorban yang sebelumnya beliau pakai. Seorang yang bernama Ibnu Dinar berkata, faqulna lahu aslahakallah innahum al-a'rab wa hum yardawna bil yasir. Semoga Allah memberikan perubahan dan perbaikan padamu. Orang-orang Arab itu diberi yang sedikit saja sudah cukup, tidak perlu diberi-beri banyak. Kata Abdullah bin Umar menceritakan kenapa beliau memberikan sesuatu kepada orang ini dengan pemberian-pemberian yang banyak. Dikatakan bahwa inna aba hadza kana wuddan li Umar ibn Khattab. Orang ini katanya bapaknya, orang ini yang tadi saya kasih hadiah tadi, orang tuanya, ayahnya itu adalah teman baiknya ayahku Umar bin Khattab. Coba. Jadi Ibnu Umar itu memberikan suatu berbagai macam perkara-perkara yang mulia kepada seorang yang dikatakan bapaknya teman ayah saya dulu. Bagaimana kalau ketemu langsung bapaknya yang temannya Umar bin Khattab? Karena disitu termasuk bahwa innal abar albir, termasuk satu kebaikan yang mulia ialah silatul walad ahla wuddi abi. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Dawud termasuk kebaikan yang luar biasa. Termasuk kebaikan yang mulia ialah seorang berbuat baik, seorang anak berbuat baik kepada keluarga yang dulu orang ini teman daripada ayahnya. Teman daripada ayahnya, apakah orangnya langsung atau mungkin putranya. Kemudian yang lainnya, dari Abu Abdurrahman Al-Hanafi. Abu Abdurrahman Al-Hanafi ra'a Kahmas Ibn Al-Hasan aqraban fil bayt. Jadi Abu Abdurrahman itu melihat seorang yang bernama Kahmas Ibn Al-Hasan ada kalajengking di rumahnya. Fa'arada ayyaktulaha, pengennya dibunuh. Kalajengking tadi pengennya dibunuh. Aw ya'khudhuha, atau diambil terus dibuang. Fasabaqathu fadakhalat fi juh. Kalah cepat, kalajengkingnya masuk ke dalam lubang. Fa'adkhala yadahu fil juh liya'khudhaha. Masuk lubang, lubangnya juga dimasuki sama tangannya untuk diambil. Ya, kalajengking. Kalau yang diambil itu mungkin harta yang berharga, luar biasa. Ini kalau jengking dimasukkan tangannya, apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira apa? Nah, faja'alat tadurru bih. Ternyata kalau jengking tadi apa? Menyengatnya. Faqilalah, maka ditanyakan kepadanya, ma'aradta ila hadza, apa yang kamu kehendaki? Tahu itu lubang kalajengking, kok masih kamu masukkan juga tanganmu, katanya. Ini lubangnya tadi kalajengking masuk ke situ, kok kamu juga masih kamu masukkan tanganmu ke situ? Qala khiftu an takhruj min al-juhr, fataji'u ila ummi fatadlughaha. Aku takut kalau cingin tadi dia keluar datang ke ibuku terus menyengat ibuku, supaya dia tidak menyengat ibuku saya ambil, kan gitu ya. Berani kita seperti itu? Berani kita seperti itu? Barakallahu fikum. Nah, juga diriwayatkan dari Abu Hasan ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib yang dijuluki dengan Zainul Abidin. Dijuluki dengan Zainul Abidin. Dan Zainul Abidin termasuk sadatul tabi'in, pemukanya para tabi'in. Karena kathrul bir bi ummi, Zainul Abidin dikenal baktinya kepada ibunya luar biasa. Baktinya kepada ibunya luar biasa. Hatta qila lahu innaka min abarin nas bi ummi. Sampai orang tahu, mengakui kamu itu orang yang paling berbakti kepada ibu. Tidak ada yang samar tentang siapa Zainul Abidin. Kalau kita kan kadang-kadang belum ada buktinya, kan gitu ya. Nah, mungkin baru sekali dua kali, tapi ini tidak. Orang memuji dan tahu bahwa apa? Ini orang yang paling berbakti kepada ibunya. Wala naraka tu'akiru ummak, tetapi saya tidak pernah menyaksikan kamu makan bareng-bareng sama ibumu. Ada apa ini? Kan begitu ya? Kan aneh ya? Kok makan bareng tidak pernah? Nah, ya yang difahami tentang makan bareng-bareng itu satu tempat. Tempat begini makan bareng-bareng. Bukan satu piring masing-masing. Lalu Allahnya demikian. Apa jawabannya? Akhafu antasira yadi ila maqad sabaqat ainuha ilaihi fa akunu qad aqaqtuha. Saya takut tanganku mau menuju, misalnya ini apa ya, ada misalnya bergedel, kan gitu ya, pas saya mau ngambil kok ibuku juga mau ngambil, kan gitu. Saya takut pandangan ibu sudah menuju ke bergedel, tangan saya duluan, padahal ibu menghendaki, kan gitu. Ibu diam, ibu kan diam, gak mungkin ya. Apa terus sang anak di apa misalnya di tepis tangannya, saya juga mau itu, akhirnya rebutan antara ibu dengan anak. Jarang ibunya siapa coba yang begitu, jarang, insya Allah tidak ada. Nah, makan bareng-bareng itu kita ngambil itu kadang mungkin beli ibu sudah, anak kadang ini untuk ibu, pas kok waduh lauknya kurang diambil lagi. Nah, pandangan ibu kan mau ke situ, pengennya seperti itu, dalam artinya enak juga ya. Nah, apa anak ambil, kata Zainul Abidin, saya takut tangan saya duluan, ibu pandangannya sudah ke situ padahal bertandak, dan itu terhitung sebagai bentuk apa, ukuhul walidai, durhaka. Saya durhaka di situ. Ibu sebenarnya pengin kok tangan saya duluan. Mana yang menang? Duluan tangan apa duluan pandangan? Duluan mana? Duluan pandangan. Iya kan? Tapi hasilnya duluan mana? Duluan tangan. Barakallahu fikum. Nah, ayolah kuah, halah seperti itu kadang kita, Pak. Ya sangat jauh kan gitu ya. Salafus saleh mungkin sangat jauh dengan apa yang kita bayangkan. Nah, itu diantara hal yang mungkin bisa kita sebutkan tentang sebagian asar, dan juga di sana ada yang mungkin sering atau mendengar kisahnya Uwais Al-Qarni, seorang yang dikatakan pernah memiliki apa luka pada kulitnya, dikatakan penyakit paros yang merata yang tidak tersisa kecuali apa satu dirham. Sampai-sampai Rasulullah SAW, karena itu termasuk tanda-tanda kenabian beliau, mengkhabarkan kalau kalian berjumpa dengan seorang yang dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, temuilah dan mintalah kepadanya untuk supaya mendoakan untuk kebaikan. Mendoakan apa? Kebaikan. Disebutkan sebabnya ialah Uwaisal Qarnaini kana barran bi ummi. Orang ini orang yang baktinya kepada ibunya luar biasa. Jadi orang itu kadang diterima di sisi Allah, baik di mata Allah, baik di mata Musa, itu bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena tersohor. Uwais Al-Qarni bukan orang yang tersohor. Dicari-cari oleh Umar bin Khattab, afikum Uwais, rombongan kafilah besar dari Yaman, adakah dari kalian Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Tidak ada. Nah, baru setelah itu ketemu. Bukan orang yang nampak di, kondang sana kemari seperti ini. Kadang orang berbuat baik, kadang tersembunyi. Nah, kampung sebesar ini mungkin tidak tahu di mana orang itu, ada apa tidak bahkan. Tapi masya Allah, baiknya kepada orang itu dikenal. Ini orangnya ada apa enggak? Kan begitu ya. Tapi masya Allah, baiknya kepada orang na'am, barakallahu fikum, bahkan juga termasuk perihal seorang yang tidak boleh melupakan ialah bakti dia kepada sang ibu. Kemudian lawan daripada bir ialah uquq. Lawan daripada bir ialah uquq. Sebagaimana tadi yang dikatakan Ibnu Manzur bahwa al-uquq dzul bir atau al-birru dzu al-uquq. Dan yang namanya seorang aqa walidai ialah qata'ahuma wa lam yasir rahimahu minhuma. Yang namanya seorang uququl walidain, memutus hubungan, memutus yang dikatakan ikatan rahim, itu dikatakan uquq, dikatakan kepada perihal uquq. Dan hal-hal yang nampak terhitung sebagai uquq, sebagaimana sebagiannya telah kita sampaikan, ialah ucapan yang tidak sopan atau ucapan yang tadi menyakitkan, perbuatan-perbuatan yang di situ sifatnya mungkin menghardik, apalagi sampai tingkatan kepada perihal fisik, sampai kepada perihal fisik. Sebaliknya, tatkala tadi kita sampaikan termasuk bir, memberi, membantu kepada orang tua, seorang meninggalkan, tidak pernah membantu orang tuanya, tidak pernah perhatian kepada orang tuanya. Nah, kurang lebih demikian tentang lawan daripada albir. Jika semua tadi kita tinggalkan, jatuhlah kepada seorang apa yang dikatakan uku. Nah, dan tentang kisah, beberapa kisah yang terkait dengan durhakanya seorang kepada orang tua, sebagaimana yang kita dengarkan kisah Juraij, Naam, dan yang lainnya. Kemudian sebab-sebab yang menjadi jatuhnya ataupun seorang terseret kepada perbuatan uququl walidain, di antaranya ialah al-jahlu, kejahilan. Karena kejahilan itu satu penyakit yang membunuh seseorang, bahkan musuh besar bagi setiap jiwa manusia yang namanya kejahilan. Yang kedua, su'u tarbiyah, jeleknya pendidikan. Jeleknya pendidikan itu akan memicu seorang untuk jatuh dalam hal uququl walidain. Kemudian as-suhbah sayyi'ah lil aulad, pertemanan yang buruk dari para anak. Adanya pertemanan yang buruk dari anak-anak itu juga berpengaruh. Juga uququl walidaini walidihim, durhakanya orang tua kepada anaknya. Ya, orang tua juga bisa durhaka. Jadi mungkin dulunya, di waktu awalnya, tidak pernah mengajari, tidak pernah membimbing, tidak pernah demikian. Disia-siakan. Disia-siakan. Kadang menjadi sebab anak kemudian jatuh dalam perihal membalas keburukan-keburukan yang dilakukan oleh sang orang tua. Baik. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah juga terkait dengan lawan daripada perbuatan ihsan kepada orang tua, wa dhiddul ihsan ilaihima, seorang terjatuh dalam perkara berseberangan dengan perbuatan ihsan kepada orang tua ialah al-isaah wal uquq, berbuat jelek dan durhaka. Dan berbuat jelek kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Alladhi huwa isalul adha al-qawli wal-fi'l ilayhima. Jadi seorang membuat orang tuanya tersakiti karena ucapan dan perbuatan. Bahkan termasuk perihal yang dikatakan dzidul ihsan, lawan daripada ihsan kepada orang tua, ialah tarkul qiyam bi ba'dhi huquqihima al-wajibah, meninggalkan sebagian hak-hak orang tua yang wajib. Sebagian hak-hak orang tua yang wajib untuk ditunaikan itu ditinggalkan, seorang tidak menunaikannya. Itu perbuatan isa'ah wal-uquq. Perbuatan apa? Isa'ah wal-uquq. Seorang berbuat jelek dan seorang durhaka. Nah, itu lawan daripada ihsan. Sementara apa? Wa wassayna al-insan biwalidayhi apa? Husna. Kami wajibkan atas manusia kepada kedua orang tuanya hendaknya berbuat baik. Lawan daripada perbuatan ini ialah isa'ah wal-uquq. Ruku, seorang berbuat jelek dan seorang berbuat durhaka. Yang kedua, termasuk kategori seorang dikatakan tidak berbuat ihsan kepada orang tua ialah tarkul ihsan wa tarkul isaah, berbuat baik juga tidak, naam, berbuat jelek pun juga tidak. Jadi orang dalam kondisi seperti tidak tahu kabarnya. Nah, jadi berbuat ihsan dia juga tidak, berbuat baik pada orang tuanya juga tidak, berbuat buruk pun juga tidak. Nah, wa inna dzalika dakhilun fil uquq, yang semacam ini justru termasuk yang dikategorikan masuk dalam perkara uququl walidain. Jadi orang kadang tidak tahu orang tuanya. Masih ada dia. Tapi seorang dalam kondisi tidak tahu menahu. Berbuat baik kepadanya juga tidak. Berbuat jelek juga tidak. Ini kan kadang-kadang bagi orang kan begitu ya. Apa-apa yang penting orang pernah menyakiti. Walaupun juga tidak pernah berbuat baik padanya. Kan begitu. Ini barakallahu fikum ayuhal muslimun. Tergolong kepada perbuatan apa? Uquq. Perbuatan uquq. Fala yas'al waladu ay yaqula idza qumtu biwajib kalau seorang mungkin sudah menunaikan hal-hal yang wajib, dia tunaikan hal-hal yang perkara yang penting, idza qumtu biwajibi walidi taraktu ma'siyatahuma faqad kumtu bihaqqihima. Bagi seorang kadang, saya sudah menunaikan kewajiban-kewajiban saya dan saya tidak durhaka kepadanya, berarti ini berarti perkara saya telah memenuhi haknya. Bahkan seorang alaika antabdul lahuma minal ihsan alladhi taqdir alaihi ma yaj'aluka fi martabatil abrar. Semestinya seorang bukan hanya sekedar yang berbuat baik kepada orang tua dan tidak durhaka, itu pun juga tidak dibenarkan. Semestinya seorang walaupun dalam kondisi telah berbuat baik, hendaknya juga janganlah kemudian seorang perihalnya di samping tidak menyakiti, janganlah kemudian sebatas itu, tetapi hendaknya mencurahkan apa yang dia mampu lakukan sebatas kemampuannya untuk kemudian tingkatan seorang menuju kepada tingkatan al-abrar, menjadi orang-orang yang digolongkan sebagai golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan bakti kepada orang tua dan menjauhi tentang perbuatan durhaka kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua dan kepada kaum muslimin untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat dikenali, dapat dipelajari, yang membantu untuk berbakti kepada setiap masing-masing orang tua kita. Demikian pula hal-hal apa sajakah yang bisa kita kenali dan kita ketahui yang dengannya bisa menjatuhkan seorang kepada durhaka, yang itu yang kemudian kita bisa menjauhkan diri darinya. Nah.